Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Fashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين رحمه ورحمكم جميعا. الحمد لله kita patut untuk memuji Allah dalam rangka bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita, sehingga pada saat ini Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk berwajah, bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi, melakukan kegiatan belajar mengajar. Ini nikmat yang besar, baik dari muallimnya maupun amarakallahu fikum santrinya. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu, masih berkaitan dengan pembahasan al-wasiyah, kita telah menyebutkan satu dhawabit, satu ketentuan terkait dengan sahnya wasiat. Ketentuan yang pertama, bahwasanya wasiat itu diberikan tidak boleh lebih dari sepertiga. Dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, as-sulus was-sulusu katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Sehingga ketika ada yang berwasiat dari hartanya lebih dari sepertiga, ini termasuk tindakan melampaui batas. Khalifatullah ma'arahmukumu jami'an barakallahu fikum. Nah, kemudian ketentuan yang kedua, bahwasanya wasiat itu dianggap sah, ma'arahmukumu fikum. Ketentuannya adalah di samping nggak boleh lebih dari sepertiga, dan lebih bagus lebih sedikit daripada itu. Di samping itu, barakallahu fikum, bahwasanya wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ketentuan yang kedua. Nah, ketika diberikan kepada ahli waris, hukumnya haram dan termasuk barakallahu fikum bentuk kedzaliman dan tindakan melampaui batas yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa may yata'adda hududallah." Barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapat jazaa'u narun khalidan fiha. Balasannya adalah neraka kekal di dalam. Khalifatin rahimahumullah. Nah, bentuk al-i'tida' di dalam bab wasiat adalah memberikan lebih dari sepertiga atau memberikan kepada ahli waris. yang ketika dia meninggal dunia, nih ahli atau ahli waris tersebut akan warisi hartanya. Nah, warakallahu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Nah, sebagaimana dalam hadis yang akan kita sampaikan nanti, nah warakallahu fikum, terkait dengan ketentuan ini. Nah, warakallahu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Maka sebelum kita sampaikan, nah, kita baca dulu hadis yang ke-919, yaitu hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, warakallahu. Man hafadzal hadis fala yaqra'. Apa atas? Alatan. Masya Allah, barakallahu. Khalifiddin rahimah wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Sebenarnya na'am barakallahu fikum, setelah hadis yang kita hafalkan tadi, itu ada satu hadis yang disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah ta'ala, yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi saya dulukan hadis berikutnya karena na'am barakallahu fikum pembahasannya nyambung berkaitan dengan tawabit al-wasiyah. Ini ya. Sehingga kita akhirkan hadis yang ke-920, kita baca terlebih dahulu hadis yang ke-221 dalam cetakan kitab Fathul Jalil. Ya. Qalibikum rahmatukum. Wa an Abi Umamah al-Bahili qala, dan dari sahabat yang mulia Abu Umamah al-Bahili, kalau enggak salah namanya Sudai ya. Sudai ibn Ajlan. Nah, Sudai ibn Ajlan al-Bahili. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, inna Allah qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyyata liwarithin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan setiap orang yang memiliki hak-haknya masing-masing. Fala wasiyyata liwarithin. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Karena ahli waris itu sudah ada haknya sendiri-sendiri. Sudah ada jatahnya sendiri-sendiri. Dikaren ahli furud. Ya, sudah ada ketentuannya. Ukurannya. Kalangan asoba pun demikian. Amarakulafikum. Jadi, khalifitin rahmah rahmukmujain barakulafikum. Maka, na'amorakulafikum, ketika mereka sudah memiliki jatahnya, na'amorakulafikum, maka tidak ada hak bagi mereka untuk diberikan wasiat. Yeah. Jadi, kenapa? Mengharuskan akan adanya tambahan jatah dari jatah yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, na'amorakulafikum, yeah, bisa menjerumuskan pada tindakan melampaui batas. Yeah. Dan yang ketiga, barakallahu fikum, is'alul adawah. Bisa menyulut permusuhan. Khalifiddin rahmah rahmah. Ketika wasiat yang merupakan qadrun za'id dari haknya, itu diberikan kepada orang yang sudah berhak, itu akan mengawah, mengakibatkan dia akan memiliki apa? mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang lain. Sehingga ikhwan ibn, termasuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jatah wasiat bagi mereka yang sudah ditetapkan sebagai ahli waris. Meskipun jatahnya ya sedikit atau banyak. Nah, barakallahu fiik. Ya. Kali kita rahmah rahmukum jazakum barakallahu fiik. Nah, hadis ini ikhwan rahmakumullah menjelaskan kepada kita tentang dhabit yang kedua. Setelah kita sebutkan hadis yang pertama berkaitan dengan kadar wasiat yang boleh diberikan. Ya. Yaitu sepertiga ke bawah. Nah, maka ini barakallahu fikum dhabit yang kedua, yaitu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ya qari fi tahmarukum. Sehingga barakallahu wasiat ya hak harta ya sehingga hak harta. Ya, setelah barakallahu ditunaikan barakallahu fikum at-tazhis, tazhisul mayit. Kemudian ditunaikan buat kaitan atau tanggungan-tanggungan harta yang masih punya sangkutan-sangkutan. Sangkutannya dihilangkan semuanya, dilunasi semuanya. Demikian pula hutangnya. Kalau masih ada sisa, maka diberikan wasiatnya. Nah, wasiat ini barakallahu fikum ketentuannya. Yang pertama, ya, diberikan sepertiga atau kurang daripada sepertiga. Yang kedua, diberikan kepada selain ahli waris. Ini ya. Ya kali kita rahmatullah. Sekarang, kalau na'am barakallahu fikum nekat diberikan kepada Allah lebih dari sepertiga atau na'am barakallahu fikum kepada ahli waris. Ya. Apakah boleh? Maka tidak diperkenankan dan itu hukumnya haram. Termasuk bentuk tidak. Bentuk na'am barakallahu melampaui batas. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau itu terjadi? Terjadi dengan persetujuan ahli waris. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahli waris semuanya setuju. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diberikan lebih dari sepertiga. Ya. Khalifitin rahmatullah. Atau diberikan kepada ahli waris. Mungkin, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Di antara ahli waris itu ada yang miskin gitu ya, nah warakallahu. Yang lain sudah pada mapan-mapan, ini miskin sendiri, nah warakallahu. Akhirnya sang waris memandang, wah kasihan. Ya, cobalah dihitung-hitung sama dia. Ya, jatahnya juga sedikit, nah warakallahu. Ya, jatahnya juga sedikit. Akhirnya dia memberikan wasiat kepada apa? Ahli waris. Nah. Dan disetujui sama itu, sama ahli waris yang lain. Nah, warakallahu. Bagaimana ini? Maka jawabannya boleh. Ya, yeah, boleh. Nah, warakallahu. Ya, kali fitnah mukmah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Tashil Faraid, belum menjelaskan hal itu. Nah, warakallahu. Ya, kali fitnah rahimahullah. Sekarang pertanyaannya. Nah, pertanyaannya. Mata tu'tabaru ijazatul warisin. Mata tu'tabaru ijazatul warasa atau warisin. Kapan dianggap ijazahnya ahli waris untuk wasiat yang lebih dari sepertiga atau wasiat yang diberikan kepada ahli waris? Paham gambarannya ya? Nah, warakallahu. Ya qali fitnah rahmatullah. Qaulan indal ulama, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Nah, warakallahu fikum. Ya qali fitnah rahmatullah. Pendapat yang pertama, ba'da mautil muwarits. Ya, i'tibaru ijazatil waritsin ba'da mautil muwarits. Dianggapnya ya ijazah ahli waris yang lain untuk wasiat yang diberikan lebih dari sepertiga atau wasiat yang diberikan kepada ahli waris yang lain itu setelah warisnya mati. Nah, warakallahu. Qaribitun rahmatullah. Dan ini yang rajih. Ya, yang raci yang diracikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nah, barakallahu fikum. Ya. Yaqari fitin rahimahullah rahimahullah. Sehingga dengan pendapat ini, ya, misalnya mewarisnya, saya wasiatkan untuk saudaramu, kasihan dia. Ya, dia kan miskin sendiri, ya. Jatahnya juga sedikit, tak kasih tambahan wasiat untuk dia. Ya. Karena pada itu kan bisa jadi amal saat tua ahli warisnya pada segan semuanya, ini bapak yang ngomong ini dalam keadaan sakit, untuk kita namara klawfikum enggak setuju tambah ribut nam. Kan itu ya. Kan itu. Sehingga saat itu seakan-akan setuju semuanya kan gitu ya. Gitu ya. Ya kan itu entah mana. Ya. Akhirnya jatuh wasiatnya kan, sudah diucapkan wasiatnya kan. Ya, untuk sebagian ahli waris atau lebih dari sepertiga. Maka bagi mereka yang berpendapat dengan pendapat yang ini, namara klawfikum, ya, itu baru bisa dilaksanakan wasiatnya kalau ini sudah mati. Dianggap. Ya. Kali itu setelah mati ditanya lagi gimana? Oh, kemarin itu saya enggak setuju. Masa dia dapat? Aku juga miskin kok, namara klawfikum. Kok dia sendiri yang dapat? Ya. Ya. Maka namara dengan pendapat ini enggak jadi. Enggak bisa dilaksanakan. Alasannya kalau dipintah marah makmuah, karena enam harta itu milik mereka setelah ditinggal sama apa milik mereka. Enam, sehingga kalau dipintah kalau mereka enggak setuju hartanya dibagikan kepada sesuatu yang tidak seharusnya dikasih, maka enggak dikasih. Gitu ya? Ya kalau dipintah marah makmuah. Nah, ini pendapat satu pendapat ya. Nah, orang kalau dan ini yang dirujukkan oleh Nawarakallahu Ibnu Qayyim. Ya kali fitun rahmah makmum. Pendapat yang kedua Nawarakallahu i'tibaruhu. I'tibaru dalika qabla mautil waris. Ya, dianggapnya hal itu sebelum kematian waris. Nawarakallahu fikum. Sehingga ketika dia ya sudah diwasiatkan berjatuh wasiat Nawarakallahu. Ternyata dia Nawarakallahu fikum grundel enggak itu. Dan saat itu dia namara kalau menampakkan itu juga enggak boleh rujuk. Wah, kemarin saya lho sudah itu kok. Kemarin saya itu sebenarnya enggak setuju. Bapak ngomong seperti itu saya enggak setuju. Bapak masih seperti itu enggak setuju. Ya. Kalau itu rahmatmu. Saya itu enggak dianggap enggak boleh rujuk. Enggak boleh rujuk. Ya, jadi dianggapnya itu namara kalau fikum sebelum kematian waris. Di saat dia sedang sakit yang parah tadi, ya, yeah. Maka namara kalau ketika dia enggak setuju atau enggak sependapatnya, enggak namara kalau maka enggak boleh rujuk. Paham ya? Ya kalau fitun rahmah kemudian para kalau, malah kalau fitun rahmah kemudian, ya, secara apa ittifaq kesepakatan para ulama kalau namara kalau fikum ahli waris semua setuju. Ya, berkaitan dengan wasiat diberikan lebih dari sepertiga atau diberikan kepada ahli waris yang lain, maka diperkenankan. Ini sepakat namar. Cuman ijazahnya ini namar kelawikum dianggapnya kapan? Ya, ba'da mautil waris atau qabla mautil waris, maka namar kelawikum yang rajih qabla mautil waris. Apa ba'da mautil waris? Ya, yang rajih. Wallah alam bisawab. Karena alasnya tadi, kenapa harta itu sudah harta mereka. Nah, harta mereka. Ketika mereka setuju, ya sudah. Nah. Sebagaimana mereka setuju, enggak dapat warisan. Nah, warakallahu, bisa dilaksanakan. Wes aku enggak jaluk warisan. Nah, warakallahu, boleh. Kan itu ya. Ya, kharifit entah warakallahu. Demikian pula, apa terkait dengan wasiat tadi. Wallah alam biswa. Ya, kharifit entah warakallahu. Hadis ini, na'am warakallahu fikum. Diambil faedah akan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Nah, dengan segala ya, enam keputusannya Maha Adil. Kepada kita dah marhamakmu. Termasuk ini namaraklahu ketika Allah Subhanahu wa taala apa tidak memberikan wasiat kepada ahli waris itu karena keadilan Allah. Karena apa? Ahli waris itu sudah apa? Sudah dapat jatah. Namar. Ojo arep-arep sing liyane wis namar kok. Sudah ada jatahnya. Sampeyan enggak jaluk dikeki. Nek apa sampeyan duwe jatah, jatahi. Kan itu ya. Ya kalibit rahmatmu. Dikasih nah. Sampe dia mesen amarakallahu fikum. Kalau memang ada jatahnya dikasih nah amarakallahu fikum. Ya kan itu ya. Ya kalibit rahmatmu. Nah. Itu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ya, memperbolehkan wasiat itu diberikan kepada ahli waris karena ahli waris sudah dapat jatahnya. Ya. Ya kalibit rahmatmu. Ya, yang kedua amarakallahu fikum menunjukkan inayatullah ala ibadih. Ya. Perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya bahkan lebih perhatian daripada orang tuanya. Ya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala yusikum wa fi auladikum. Ya. Yeah. Kadang orang tua saja masih pilih-pilih ya. Nah, barakallahu fikum. Wah, ini anakku sih paling tak sayangi kayak iya kayak dewe. Nah, barakallahu fikum. Enggak, tapi Allah enggak. Nah, barakallahu fikum. Ya. Yeah. Qalibit tah barakallahu fikum. Apalagi dulu nah barakallahu fikum, warisan itu hanya diberikan kepada orang yang apa? Yang bisa perang saja. Ya, mestinya anak-anak yang laki-laki. Ya, saudara-saudara laki-laki. Sing wedok gak dikasih, namar. Yang perempuan gak dikasih. Ya, kenapa? Perempuan gak bisa angkat senjata. Ya, yang bisa angkat senjata itu para lelaki, namar. Kalau sehingga warisan untuk mereka. Itu dulu zaman saya ini. Ya. Itu kalau kemudian kalau na'amarakallahu fikum keadilan itu na'amarakallahu fikum diserahkan pada atifiyah mereka. Iya kan? Tapi Allah enggak na'amarakallahu fikum. Dengan keadilannya na'amarakallahu fikum. Allah berikan jatah meskipun kepada wanita. Kan ya? Anak perempuan satu dikasih separuh na'amarakallahu fikum. Dua per tiga lebih juga dua per tiga. Ketika ada anak laki-laki, jatuh anak laki-laki dua kali, ya yeah, lebih banyak daripada anak perempuan, ya yeah. Itu semua na'amarakallahu fikum bentuk adilnya Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Maha Tahu, ya yeah. Dengan semua yang Allah putuskan, ya qalibitu rahmatmu jangan barakallahu fikum. Afwan, ini sengaja kita itu kita sampaikan ya qalibitu rahmatmu karena sebagian pihak, ya qalibitu bahkan sebagian kalangan dari kalangan kaum muslimin, na'amarakallahu fikum, itu mereka berupaya untuk mengkritisi berkaitan dengan hal ini. Na'amarakallahu fikum. Ya. Ya, qalibitun rahmatmu jangan barakallahu fikum. Mereka punya, na'amarakallahu fikum, misi persamaan gender. Ya, enggak? Persamaan gender. Laki perempuan berbaik, na'amarakallahu fikum. Ya, kan? Ya qalibitun mujan barakallahu fikum. Melihat ya konsep warisan dalam Islam, wah ini enggak adil ini. Nah, barakallahu fikum. Enggak adil. Ya, masa laki-laki dapat perempuan dapat satu. Nah, barakallahu fikum. Itu karena dia apa? Ditinjau dari atifiyah dia. Ini ya. Atifiyah dia. Ya qalibitun rahmakum. Nah, kalau ditinjau kalau masalah pembahasannya mana yang lebih besar laki atau perempuan? Ya. Nyatanya ternyata perempuan yang lebih apa? Lebih berjasa misalnya na'amarakallahu fikum. Kok tetap masa dapat setengah daripada bagiannya laki-laki? Ini enggak adil ya. Itu kan atifiyah antum na'amarakallahu fikum. Ya. Ya qalibitun rahmakum. Sehingga na'amarakallahu fikum muncul ide-ide semacam ide liar itu namanya. Namanya ide liar. Ya. Ya qalibitun rahmakum. Lebih tepat idenya setan. Idenya setan na'amarakallahu fikum. Ya. Ya qalibitun rahmatmu supaya antum apa? Kita tahu nah bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini sungguh-sungguh Maha Adil. Sungguh adil nah barakallahu ketetapannya. Ya. Dan dengan ini nah amar kita tahu Allah itu sangat perhatian sekali nah barakallahu. Di satu lin, satu sisi ya, satu sisi satu apa pada sebuah peradaban wanita itu dianggap tidak dianggap sama sekali. Di zaman sekalian kan tidak dianggap sama sekali. Ya. Qalibitun rahmakum. Ini tarafun. Ini tarafun. Sisi lain sekarang ini wanita seakan-akan diunggulkan. Bukan lebih daripada laki-laki. Ya. Ini tarafun akhor. Tawarakul. Tapi Islam wasat bain hadza wa hadza. Ini ya. Ya. Jalatu Islam. Ini karena keadilan agama Islam. Ikhwani fillah rahimakumullah barakallahu fikum. Nah. Nah. Kemudian amarakallahu dari hadis ini amarakallahu fikum. Diambil faedah annal mu'ti huwallah. Bahasanya yang memberi itu Allah. Harus yakin ya. Nah, waraklah. Annal mu'ti huwallah. Yang memberi itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu dapat jatah segini, segini, segini. Itu yang ngasih Allah subhanahu wa ta'ala. Perempuan dapat separuh yang ngasih Allah. Nah, laki-laki dapat nama asobah. Ya, yang ngasih Allah. Paman juga dapat asbah yang ngasih Allah. Ya. Yukari fitun rahmah rahmukmu. Al-mu'ti wallah. Wa walladhi yu'ti man yasha' wa yamna'u man yasha'. Allah yang beri. Siapa saja yang Allah kendaki dan menahan siapa saja yang Allah kendaki. Yukari fitun rahmah rahmukmu. Waliyadha ja'a fil hadith. La man'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'ta. Ya. Oleh karena inilah datang dalam sebuah hadis, ya, Rasul mengatakan la mani'a lima a'ti. Tidak ada yang menghalangi apa yang engkau beri dan tidak ada yang memberi apapun yang engkau halangi, ya Allah. Dan itu sudah merupakan ketentuan Allah. Naam. Merupakan amarakallahu fikum aturannya Allah yang enggak boleh kita langgar. Kalau kita langgar amarakallahu fikum, yeah, misalnya perempuan, yeah, yang jatahnya satu separuh dari harta warisnya, kamu kasih kurang, yeah, daripada itu, atau kamu kasih lebih daripada itu, maka ini adalah melanggar ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Yaqalifitun rahmah rahmukumullah. Nah, terkait dengan wasiat misalnya. Allah sudah tetapkan wasiat itu na'amaraqullahu fikum. Ya, gak boleh lebih dari sepertiga. Diberikan kepada selain ahli waris. Kamu berikan lebih dari sepertiga. Ini sebenarnya na'amaraqullahu fikum telah melampaui. Ya, batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Tilka hududullah. Ayat ini dalam warakallahu fikum disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan ayat miras wal wasiyah. Ya. Ya kan diwetin rahmah rahmukumu. Yaitu tepatnya surat An-Nisa ayat 13. Ya. 11 berkaitan dengan taurisnya. 6 furu' wal usul. Dan sedikit pembahasan masalah wasiat. Ya. Kalau diwetin rahmukumu wasiat itu didahulukan daripada ya, lamar wasiat itu lamar kalafikum ditekankan sebagaimana ditekankannya hutang, kan itu ya. Kemudian lamar kalafikum ayat 12, ya, berkaitan dengan taurisnya apa? Ya, zaujiyah. Namanya zaujiyah ya, suami istri. Ya kali itu dah marah mukmin para kalafik. Kemudian taurisnya kalalah. Ya, siapa terkalalah? Yaitu saudara-saudaranya mayit dari pihak ibu. Setelah itu nyinggung plus sedikit di akhirnya amarakallahu fikum tentang wasiat. Kan ya. Khalifat dah mujuan barakallahu fikum. Wasiatnya amarakallahu itu semuanya diberikan setelah menunaikan wasiat. Jadi warisan itu amarakallahu setelah menunaikan wasiat baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini tilka hududullah. Ya, itulah aturan-aturan Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilu jannatin tajri min tahtil anhar. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ia ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalam syurga tersebut. Dzalikal fawzul 'adzim. Dan itu merupakan kemenangan yang besar. Sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat pula kepada Rasulnya. Dan itu enggak ayal lagi ketika seorang Amara Klofik menetapkan wasiat lebih dari sepertiga. Maksiat kepada Allah. Atau memberikan wasiat ya namara kelafikum kepada ahli waris, itu maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kan itu ya. Ya khalifat mbah marahmukumullah. Dan dia melampaui namara kelaf, melampaui batas dari aturan-aturan Allah. Nam yudahillahu naran khalidan fiha walau adabun muhin. Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan ia ke dalam neraka. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Nam. Dan dia akan mendapatkan adab yang menghinakan. Ya, jadi harus kita yakini na'amurakullahu fikum. Bahwasanya ketetapan entah itu wasiat atau ketetapan ya warisan itu semuanya merupakan ketetapan Allah. Allah yang beri na'amurakullahu fikum. Ya, gak boleh melampaui batas daripada apa yang sudah Allah tetapkan. Faedah yang kedua. Annau la yahillu al-wasiyah lil-warith. Enggak halal wasiat bagi ahli waris. Sudah disebutkan tadi nama. Dan itu nama raklahu. Berarti ketentuannya. Wasiat itu diberikan kepada selain ahli waris. Ya, entah diberikan kepada yayasan-yayasan khairiyah, namor jum'iyah khairiyah, atau namor kelafikum diberikan kepada ashos tertentu yang bukan ahli waris ya, namor kelaf. Boleh. Ya, khairif itu entah marahmukum. Kemudian, faedah yang ketiga dari ayat, dari hadis ini, namor kelafikum, jawazul wasiyah, liqairil waris, hadawa. Namorokulaf. Walau kana koriban. Meskipun nam dia adalah sanak kerabat. Yang penting bukan ahli waris. Ya kali fitnah terkait dengan ya at-tawarus fil koroba. Namorokulaf. Warisan dalam apa pada koroba. Namorokulaf. Tidak dapatnya dan tidak dapatnya dan mendapatkannya na'amarakallahu fikum itu na'amarakallahu fikum bisa karena na'amarakallahu fikum satu karena memang dia nam secara asal enggak dapat seperti na'amarakallahu fikum dzul arham ya ketika ada dzul furud ya dzul asofah enggak dapat dia na'amarakallahu khalifatun rahimahumullah. Atau na'amara kelafikum dia mendapatkan pada satu kondisi mendapat enggak katanya pada kondisinya enggak dapat na'amara kelafikum seperti na'amara kelafikum cucu laki-laki dari anak laki-laki itu kan waris ya na'amara kelafikum dianggap sebagai ahli waris kan iya kan ya kali fitnah marahmukum tapi dalam satu kondisi dia enggak dapat warisan ketika apa bapaknya ada atau ketika pamannya ada. Ya, warisnya kakeknya misalnya. Kakeknya punya anak laki-laki 10. Namaraqlaw. Dia cucu satu-satunya. Namaraqlaw. Ya, kebetulan bapaknya sudah mati. Dia miskin misalnya namaraqlaw. Ya. Sebenarnya pamannya masih ada 9 orang. Namaraqlaw. Ya. Dapat warisan? Enggak dapat. Namaraqlaw. Maka termasuk ini. Sebagai sasaran diberikan waris wasiat boleh. Kali fitnah marahmu. Lihat nah, kondisinya, wah, ngenes mengenaskan gitu na'amarakallahu ya. Kakek tahu na'amarakallahu wah ini kalau saya mati, kasihan ya cucu ini na'amarakallahu. Ya, pamannya masih ada semua. Ya, maka na'amarakallahu fikum dikasihkan wasiat kepada dia ini boleh, karena dia bukan ahli waris. Sudah ya. Ya kali fitnah marahmu. Jadi kepada koroba yang bukan ahli waris bisa. Yeah. Bukan ahli waris karena dia terhalang. Yeah. Warisannya pada apa dengan sosok tertentu. Atau memang na'amara kelafikum sanak kerabat. Tapi memang Gak ahli waris seperti Dabil Arham. Gak ahli waris. Sebenarnya Amarakullahu Fikum, ada seorang waris, Amarakullahu Fikum, ya, meninggal dunia. Dia dapati ada kerabatnya. Kalau dia mati, dia gak dapat. Karena dia Dabil Arham misalnya. Seperti Bintu Bintin. Ya, Bintu Bintin. Ya, kalau dia cintah maramakumu. Nah, dalam keadaan masih ada ahli waris Dabil Furu dan ya. Meskipun dari Dabil Furu tak nomor Bintu Bintin itu tidak dapat nomor itu. Ya. Ya kan dapat nama kamu. Maka sebagai langkah bijak bagi waris tadi melihat kondisi cucunya, ya. Maka dia bisa berwasiat. Ya, boleh, termasuk boleh dikasih wasiat. Boleh ya. Ya kan dapat nama orang kamu. Makanya beliau mengatakan jawazul wasiyah li ghairil waris walau kana qariba. Nah, kalau bolehnya memberikan wasiat kepada selain ahli waris, ya, meskipun dia sanak kerabat. Ya. Kayak nama Abul Um. Abul Um itu kan enggak ahli waris ya. Nah, warakallahu fikum. Khalifah Nabi Muhammad Barakallahu fikum baru usianya nah warakallahu fikum 40 sudah jadi kakek misalnya nah. Ya. Karena nikah muda nah warakallahu fikum. Ya. Cucunya meninggal dunia, kaya nah warakallahu fikum. Ya. Dia enggak itu, enggak punya apa-apa. Ya. Bisa berwasiat pada untuk kakeknya. Ya. Untuk kakeknya. Ya. Kakek dari bapaknya ibu. Itu kan enggak itu ya. Enggak ahli waris ya. Karena dia dari arham. Boleh. Ya. Khalifatin rahmah rahmukmu. Nah. Kemudian faedah yang berikutnya. Annahu la yajuzu taqdimul ahkam ala hukmillah ay hukmin. Enggak boleh mendahului lancang terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum apapun namun enggak boleh melampaui hukum Allah Subhanahu wa taala. Naam. Entah hukum positif atau hukum apa ya namun kalau ya, enggak boleh. Ya qarifitun rahmarakum. Karena itu termasuk tindakan ta'addi bi hududillah. Sudah ya? Ta'addi bi hududillah. Naam barakallahu fikum. Tindakan melampaui naam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya. Anna tahrim al-wasiyah lil-waris innama huwa li-hifzi hukuk al-warathah. Wanya haramnya berwasiat kepada ahli waris itu bertujuan untuk menjaga hak ahli waris yang lain. Nyam. Jadi ahli waris ini sudah ada jatahnya, ya. Ini sudah ada jatahnya, dijelaskannya, ini jatahnya. Makanya khotin rahmatullahi wa barakallahu fikum, ketika antum kasihkan wasiat kepada salah satu dari yang sudah punya jatah tadi, nah, itu akan mengakibatkan ketimpangan. Naam warakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Makanya naam warakallahu fikum untuk menjaga haknya mereka. Karena ya kalau diberitahu oleh orang mukmu, ketika wasiat itu dilaksanakan, itu sudah otomatis jatah mereka berkurang, jatah ahli waris berkurang. Cerah ya? Misalnya na'amaraqala fikum, misalnya ada dia punya na'amaraqala anak tiga. Kalau diberitahu oleh orang mukmu jangan na'amaraqala fikum, ya, kemudian dia mati, kan seharusnya langsung dibagi tiga. Tapi kalau kemudian dia kasih wasiat lagi na'am. Ya, maka otomatis na'am warakul hartanya tadi yang seharusnya dibagi jadi tiga na'am warakulah wikum, maka diambil dulu untuk wasiatnya baru dibagi jadi tiga, kan berkurang jatah. Nah, kalau ternyata itu diberikan kepada ahli waris, ya tentunya na'am warakulah wikum akan menjadikan ketimpangan. Ahli waris satu, yang satu akan lebih apa? Lebih mendapatkan lebih banyak daripada harta tadi. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga lebih layak memang untuk dilarang. Begitu ya. Ya khalifah entah mukmu. Lain halnya kalau memang ahli waris semuanya setuju. Itu beda pembahasannya kan ya. Nah warahmatullahi. Ya kali kita tentang mengarah mukmin dan itu sudah kita sebutkan tadi, ya bahwa persetujuan itu dianggap ketika mewarisnya telah mati. Ya, ya. Allah alam besok. Ya kali kita tentang mengarah mukmin. Di sini disebutkan oleh beliau terkait dengan ijazatul warasah. Lau ajazat warasatu wasiyat ila ahdi minhu fal wasiyatu nafidhatun. Nah warahmatullahi. Nah, kalau ahli waris memperkenankan wasiat diberikan kepada salah seorang di antara ahli waris, maka wasiat boleh dilakukan. Nafid. Likauli illa ayyasha al-warathah. Ini berdasarkan amarakulahikum. Ya, sabda Nabi SAW. Kecuali jika ahli waris menghendaki. Lakin hal tu'ta baru masyiatul warasa ba'dal mauti faqat wala tu'ta qablahu aula. Nah ini pembahasan disebutin. Sudah kita sebutkan tadi na'amarakulahu. Ya, banyak rajit tentang permasalahan ini dianggapnya setelah kematian. Nya muwaris. Ya kharifit lah muwaramak. Wallahu a'lam bishawab. Di sini beliau menyebutkan ada tiga pendapat ya. Nah, warakallahu fikum. Pendapat yang pertama, bisa antum baca di situ nah warakallahu penjelasan beliau. Pendapat yang pertama, annam idza ajazu walau qabla al-maut, ya, walau fi sihhah, fal wasiyah nafidah. Nah, warakallahu fikum. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, berapa yang kedua na warakallahu fikum. Ajazu walau qabla al-maut fi maradil mukhawif na warakallahu fikum. Na'warakallahu. Dan yang ketiga na'warakallahu ajazu ba'da mautil muwaris. Tiga. Tapi insya Allah na'warakallahu fikum yang raci yang seperti kita sebutkan tadi na'warakallahu fikum. Bahwasanya i'tibarul ijazah itu setelah kematian muwaris. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ada pertanyaan, jika di kalangan ahli waris terdapat anak laki-laki dan anak perempuan, dan anak laki-laki setuju dibagi dengan rata, apakah apa hukumnya? Dikasih tahu dulu konsekuensinya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dibagi secara apa? Secara merata. Ya, bosnya haknya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki itu dua bagian daripada perempuan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan sampai nanti ketun, ya. Itu haknya dia anak warakalawi yang laki-laki. Tapi kalau menurut saya sudah tahu, saya itu sudah dapat enam dua bagian daripada. Tapi untuk saat ini anak warakalawi harta dibagi sama rata, tidak apa-apa. Ya, ya kan ribet entah. Kasih dulu tahu dulu anak warakalawi tentang konsekuensinya, anak warakalawi. Misalnya anak warakalawi kum hartanya banyak, anak warakalawi mungkin bagi rata masih enggak itu ya. Enggak ada masalah. Hebatnya hartanya terbatas nah warakallahu. Ya. Bagi rata tambah dia dapat sedikit misalnya. Oh ya tambah ketun akhirnya kan. Nah ini sudah dijelaskan tadi bagaimana kalau wasiat diberikan kepada ahli waris yang dihajib apakah boleh diperbolehkan? Boleh. Nah warakallahu. boleh. Seperti yang kita contohkan tadi ya. Seperti nama barakallahu fikum, cucu laki-laki. Dia dihajab dengan anak laki-laki, kan ya? Nama barakallahu fikum. Maka boleh diberikan wasiat kepada cucu laki-laki tadi. Apa hukumnya membagi warisan dengan aturan sendiri, namun dengan ria? Keridhaan semua pihak. Namun kalau itu sebagai dasar acuannya, nggak boleh. Itu mengandung konsekuensi mengenyampingkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kariwit namun kemudian para kalaf. Wah. Apalagi sampai dia menganggap, wah, hukum kita ini lebih zen daripada ini, Pak, bisa menjerumus kepada apa? Kekufuran. Ya. La warakallahu. Ya. Afan, ujian semester nanti materinya dari mana sampai mana? Nawarakallahu fikum. Insyaallah materinya masalah warisan. Tapi antum nawarakallahu fikum, kisi-kisinya cuma ya, kisi-kisinya antum hafalkan dalil-dalil aja. Dalilnya hafalkan nawarakallahu fikum. Insyaallah yang kita ujikan ya berkaitan dengan dalil. Karena memang kita bahas bulughul maram ya, hadis-hadis yang disebutkan dalam buku antum hafalkan nawarakallahu fikum. Insyaallah itu yang itu. Kalau yang secara rinci terkait dengan apa? Masalah warisan. Ya, kayaknya belum ya. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kami sampaikan. Al-afu atas segala kurangan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa khuru ta'wan. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.